Ya, amat bu, Pak. Moga-moga amat tegap. Amat. Ayo, Pak. Gas, amat. Buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para bapak, sepuh jamaah manaqib, lan sepuh khalifah ingkang dipunmulyakaken Allah. Wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Salahuddin Jarumar, Romo Yai Supranafati Jarumar, Romo Yai Ali Gozin Jarumar, sedaya ingkang kula sebat ingkang kula mulyakaken lan dipun mulyakaken Allah. Para ibu-ibu, sedaya jemaah, bapak-bapak, kula boten badhe matur kata-kata sebab janjane kula ora biasa ngadep menten iki pun rezeki menurut karo-karuan nggih. Nah, berhubung niki kula di paling medal kados ngaten menika, sak saged-saged kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Para ibu lan bapak sedaya jamaah manakib jermani ingkang dipunmulyakaken Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya sebab panjenengan rawuh dhateng mriki sepindah sak perlu ngalap berkaipun amalan-amalan ingkang saged panjenengan ajeng-ajeng nggih manakib germahani lan selawat darul saniah. Mila para ibu-ibu lan bapak sedaya ingkang rawuh dhateng mriki, kula lawuh sedaya sampun dipun jenengaken kalih Mbah Pi, ulah manggil Mbah Pi ngoten mawon nggih. Kalih sedaya khalifah ingkang sampun matur dhateng panjenengan sedaya. Terus sing badhe kula aturaken napa? Sampun bek nggih. Cara klemas iku esipun bek. Mungkin nek dikuambae kutah. Nggih. Mila sing sampun dipun ijazahi, monggo dipun yakini saestu-estu dipun amal saestu-estu niku damel pegangan nggih panjenengan ngalah berkaipun yai-yai dados dipun cepengi saestu-estu. Kersane napa? Kersanipun panjenengan pikantuk barokah-barokah ingkang sampun dipun sampaikaken. Mila para ibu-ibu, bapak, memang penting sangat. Tiang urip dunya niku ora mung mangan segotok. Nggih. Nggih betah pemasukan pengetahuan kados ngaten menika. Bila para bapak, para ibu sedaya jamaah ampun ngantos panjenengan mungkin undur rumiyin sebab niki wonten ijazah-ijazah. Insya Allah yang kabar dipun jajahkan Romo Yai ini kagungan kewajiban. Mila para ibu, para bapak, sedaya khalifah, mbok menawi kula matur dhateng mriki kirang prayogi, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sebab ingkang jelas kula niku mboten biasa nggih. ngikuti jamaah turne tapi nek kengen ngeten iki boten boten patuh saged. Nggih, tapi di sana wis tuwa ya mung sing sono nggih. Dadi nggih namung atur menika menawi sagede. Nggih bare ibu-ibu karo bapak donya. Kula sekabeh semanten nggih kula matur menawi wonten kita kendhane rebak kula numpang dhumateng Kangkang Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Muafiq dari Kota Yogyakarta. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Thank you. Bagi semua para jemaah untuk kembali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para habaib, bil khusus saya dzurriyyahipun Kiai Jawad Umar, kamu kita takdimi, kita hormati, para khalifah, para tamu undangan sedaya saking jajaran pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, tingkat desa, para hadirin wal hadirat tingkat mulya. Alhamdulillah kita niki ngapunten sonya aja bengong-bengong rangku pengen kang ya cilik no ikone ah pun ya buten bengong ya ini alhamdulillah wong semene katae ngelumpuk ngumpul dari agen khol khol itu apa? Khol itu merengerti sedo sedo itu mati dan itu pindah ngelengakan kita ini meng, sesok ya melumah mati mengkapan betul-betul sing roh nah dalu niki sarengan khol niki disarengi kalian sedane punya ini hayah garwani pun Yai Ahmad Siddiq Jember kula nyuwun hadiah Fatihah la ilaha illallah hadun nabil mustofa Muhammad ulama isyadu sallallahu alaihi wasallam dan hayah ya musuh al-Fatihah. Ya kenal saya Rabbaladzina alam ba'alih Maudhu ba'alih malam. Amin. Pun jadi menunggu sore itu baru mati sebab buat nanti sing roh mati ini kapan buat nanti sing roh mula siap-siap mawon sampean jeng melu nyusul bah jauh hari Umar sapa sing ngerti aja duduk-duduk itu kang mikir kang Jadi ajeng nyusul binjang paling ke pagi. Ya, pagi. Cuman sampean nyusul arep nyusul carane apa? Wong kabeh niku mati. Sampean ajeng nyusul nganggo model sing pundi? Wong mati niku model-model. Nah, umume mati niku modele telu. Jenengan ajeng milih sing pundi? Sekarang milih ngoten ta. Ana mati nomor 1 niku mati lumrah, swayahe mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna. Dimunya ga iso maju, ga iso mundur. Niku mati wis biasa dinteni ya teko. Kadin dene ya ta. Teko ditenggo nggih dugi mboten ditenggo nggih dugi. Ditinggal turu ya teko, tinggal layu ya ta. Teko niku mati nomor 1 lho. Sampeyan arep milih ngoten niku nggih monggo. Cuman kelakuane sing apik. Aja nglakoni elek. Supaya pas teko pas apik. Aja ngasi pas banting kertu teko. Nggih, lu enten banting kertu kik ngono ya teko. Winginane teng Malang lagi ngaji nggih, teko nggih, mboten kathik diundur teko teko. Sing maca qiraah teng daleme Bu Khofifah niku nggih pas qiraah teko. Ha niku pas apik tekone. Teng Klaten niku enten pas nuroni bojone wong teko. Ngono ku ya ana telu mula. Apaipun Habib Syekh niku sedane pas lagi sujud. Sujud ini teto. Aja kasih dikek wong adus pas mati. Pas ki ngono bek ngono ya. Lha niku mati mula kelakuane wong urip niku mati niku. Sing apik aja ngasih pas teko pas selek niku mati. Nomor 1 niku mati umum. Sampai anteni ya teko, anteni ya teko. Nah niku pun mboten sah dibahas wong niku mati biasa. Nah nomor loro niku mati sing paling apik, paling syahid. Mati syahid. Mati syahid. Mati syahid niku mati napa mbelani agamane Gusti Allah. Perang karo wong kafir niku mati syahid. Para sahabat milani agamane Allah bareng karo Kanjeng Nabi matine mati syahid mula wong 313 kon lunga ngadepi wong 3000 ya budal wong ajeng nyongsong mati syahid matine wong kafir. Nah saniki niku sampean arep pengin mati syahid ya monggo. Lu mati paling apik. Cuman sing angel sakniki niku golek wong kafir niku sing angel. Kalau pengin takok wong kafir niku nang endi saiki? Durane nang angele ora mung golek wong kafir. Kula ajeng goleki tak goleki nang endi kok ora eneng wong kafir. Napa wong kafir? Wong sing nentang agamane Allah. Ngejak perang wong Islam. Rasaku niku nek teng Indonesia kok ora eneng pisan. Ana sing goleki niku saking kepengine mati syahid niku goleki tekan Suriah. Begitu tekan Suriah ya padha islami sing paten-patenan. Ana sing goleki tekan Kuwait, tekan Libya. Kepethuk Muammar Gaddafi ya padha islam. Islame. Ana terus sing goleki wong kafir tekan Afghanistan padha islam. Islam ya, terus gulai wong kafir ini nendu saiki sing angel, angel tenan gulai wong kafir saiki. Mulane ana sing tekan Suriah telepon wong tuane nang kene. Aku gulai wong kafir kok angel, ternyata padha islame. Akhire yo padha mulih niku. Wangsul malih padahal KTP-ne wis diobong. Paspote wis dio. Wis diobong. Lah niku lah saking kepengene do mati syahid Golek wong kafir iku angel. Apa meneh nang Indonesia? Indonesia niku kafir perang wis mboten enten. Ontene zimmi. Zimmi niku wong ra Islam sing iso bareng urip karo wong Islam. Cina-cina niku mboten Islam. Tapi iso urip bareng. Sebab sampean nek ditinggal Cina ya ora urip. Lah kiai-kiai nek ditinggal Cina ya bongko. Lah sing gaweke rokok sapa? Lah sing gawe gudang garme ya Cina. Nang Gresik sing gaweke kursi Mas Pion ya Cina. Lho saiki sampean. Lha mula sampean goleki wong wong kafir goleki sapa? Saiki wong Yahudi ngono ya. Nang kene ngono ya, ya ana. Nek awak dhewe nek mateni wong Yahudi kabeh, awak dhewe repot. Sebab awak dhewe iki lek lunga haji ya mesti numpak pesawate wong Yahudi. Nek Yahudi nentek sampean lunga haji ngelangi. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Oh iki sing wangel sak niki oleh wong kafir. Apa meneh nang Indonesia? Indonesia niki pun mundhak pangkat. Kafir sing perang mboten enten, anane wong ra Islam sing urip bareng. Lho ngono karo para wali niku diundhakne pangkate. Wong-wong sing ora Islam lu dilebokno ning jeneng naminipun ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing urip saling bertanggung jawab, yo bayar pajak, yo urip bareng. Niku, niku prestasi terbesar bangsa niki niku iso ngundakne pangkate wong sing maune ra Islam. Dadi ro'iyah. Lah wong nek wis dijenengke ro'iyah niku wis mlebu tanggung jawabe Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lah ro'iyah niku dijikok kali para ulama nggo jenengi ndase wong sak Indonesia. Jenengke rakyat. Dadi nek wis ana rakyat Israken nek didurno dadi kafir sebab rakyat niku yo bayar pajak, yo urip bareng, yo saling bertanggung jawab. Lho niku wong ra Islam nang Indonesia mulo goleki wong Islam. Goleki wong kafir niku angel. Tapi wong-wong iki saking kepengene yo mati syahid. Mulo goleki wong kafir ora ono. Mulo akhire mroduksi wong kafir. Mula saat ini ada produk baru kafir itu kata lagi saat ini gini ada yasinan ada kafir ada saat ini ini model aja sebab gue lagi orang kafir ini reneng tapi saking kepengennya mati syahid soalnya cerita mati syahid ini enak era umum begitu mati disambut widoda dan kayak pitung puluh setelah kelambenan. Lha akhir wong ya seneng. Mula ngantos niki sing tiyang Klaten enten mboten. Enten wae kita Tarjo Klaten pundi wae. Lha ku enten teng mriku niku produksi piye carane wong nek kena bom niku mati ning slamet barange niku. Mula enten produksi kae saking baja nggo nutupi nikune. Dadi ku nek kena bom bledos kabeh hancur nikune tetep utuh. Dadi mlebu swarga langsung iso dinggo petuk wido dan itu ya ada apa itu lah ini saking semangatnya do kepingin mati syahid mulai saat ini kata yang ini didi kafir lu ngamal no jawahirul ma'adir itu pun kafir itu ya ada jadi penjenengan ini tokoh kafir lu ngomong ya onten kunan. Napa male kok daerah Solo sak kiwa tengene. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku dimusyrikno kok piye? Wong niki jeneng wong wis zamane zaman wong kocrok niku. apa-apa kabeh. Lu sampean apa ya ora umum. Dadi golek gawe wong ukara kafir niku sakniki do semangati mboten umum. Lho Imam Ghazali niku lho sakniki niku pangkate niku wis dilokno ora paham Quran, ora paham sunnah. Sampeyan delok niku ning YouTube kathah. Sing ngelokno niku ya bocah wingi sore senengane numpak motor gedhe. Jenengane apa Subhan Bawazir. Termasuk sing ngarani Imam Ghazali ora paham Quran, ora paham sunnah niku ana jenengane Arifin Nugroho. Hasilé jadi ini arep produksi wong kafir saiki kathah. Lah saniki ana produk anyar kafir. Jarine sinten niki Khalid Basalamah. Wong tuane Kanjeng Nabi kafir mlebu neraka. Lho kan ana ngoten niku. Lah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki niku pun dianggep pangkate musyrik. Sing musyrikno namine Firanda Andirja. Lho kok yo ngene niki. Lah apa meneh meng kelas e awak dhewe sing cilik-cilik gitu. Iki di kafir nang dino. Lah ya Said Akil ketua jamaah Nahdlatul Ulama. Ya ono sing aranane dajal kok piye. Lha sing bener iki kan usum sak niki niki. Saking kepengene golek pangkat mati syahid. Dolanan akeh musyrik. Lho ngitung pun wagi kliwon musyrik. Ikan usum, cuma tapi enggak ngerti kalau di daerah lain. Gen kula mriko Jogja saki weteng dari Klaten. Sisi-sisi musyrik. Polisi kafir, akhirnya polisi dibom. Jadi di kafir. Jadi ini soalnya saking kepengen deh mati syahid. Nah gue lagi wong kafir angel mulu kafir kafir kafir no. Jadi liru-liru no kafir. Ana wong mati, ana wong mati terus kuburane niku digelehi payung, dinaiki kendi, dinaiki kopi. Wae musyrik. Kafir iki. Ado teko nang ngen kula, pripun kiai iki kafir ora. Lha kok mboten niku musyrik lho, jare sapa? Wong Jawa iki mendina ngenehi wong tuane lampu mendino ngakakno lampu mendino ngenai ngombe terus ngerti-ngerti mati kan ya gelone ora umum saking gelone akhirnya nggo tombo-tombo lega ngenai kendi ngenai kopi engko paling ya seminggu nek wis pegel ya leren-leren dhewe ora wonten mawon ya ora kok yo mendino lho nek musyrik iku disembah wong iku ora terus-terusan kok. Nek nyembah niku terus-terus mboten. Oh, tuku akeh kene musyrik. Sampai do nglumpukno akeh. Sakniki akeh ora patek payu. Nginane tok iki laris. Dene. Jadi sampean nek kepengin ngerti napa sakniki niku ndelok wong gampang nyalah no wong. Ngafir-ngafir no wong. Soale do kepengin mati saja niku mati paling enak ora didusi. Orang nganggo di kafani cemplung noplung wis rampung. Ya, la mula sebab ana wong niku merasa berjuang menegakkan Islam. Mula terus rumangsa nek mati mati syahid mula sakniki ya kathah wong niku nek mati terus diglundung noplung noplung ngono ya ana. Ora perlu didongakno, ora perlu diapakno, wong bolone wong ngoten niku rumangsa mati syahid dong dalam perjuangan. Jadi gila. Jadi sing rada angel golek wong kafir. Mulane sampean rasa mbayangno ana wong kafir wis to. Wong Islam iki akhir-akhir titik-titik kok kafir, titik-titik musyrik. Jadi ku asline ngono wong saking kepengine mati syahid. Mati meluru, mati top. Nah niku ora iso ya wis awak dhewe iki normal dadi menungso golek mati sing apik. Mati apik niku ya ana, mati model nomor 3. Mati VVIP. Mati VVIP, mati nggawa undangan. Nggawa undangan. Ya, ana undangane. Dadi mati nggawa undangan niku paling aman. kaya acara ngeten niki sing nggawa undangan aman. Kaya kula iki mriki nggawa undangan. Mula digeleng ngarep ngeten niki wong nggawa undangan. Nah sampean wong ora nggawa undangan ya depis-depis ne pocok. Kadang ya oleh panganan kadang ya ora ora oleh undangan. Ana sing oleh undangan ning dhuwur mriki sedaya lho niki oleh undangan kabeh iki. Mati undangan enak. Al-Qur'an nyebataken wong sing untuk mati undangan iki sapa? Ya ayat Tuhan nafsul mut mainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mati undangan iki wis paling enak VIP. Lah mula sakjane kita iki kali Mbah Yai Jawari Umar iki lah digoleki dalan mati undang undangan iki. Wong sakmene niki piye carane? Wong nek melu Jawahirul apa melu mikir Jawahirul Mahani niku supaya nek mati oleh undang undangan. Supaya napa? Lah sampean delok. Ya ayya Tuhan nafsul mut mainae. Hati-hati sing wis anteng, jiwa-jiwa sing wis tenang. Lah mula dhewe iki lak diulangi duwe hati sing tenang lho teng Jawahirul Mahani iki diulangi lak ngoten Gus nggih. Lah gelas niku sampeyan ora ana contone ora ana ngombene. Lah ana ngombene ngono iso tak contoni niki. Ora wonten apa-apa. Biasane ning ngaji ku ana contone dadi enak. Ora ana contone iki ya ora pati enak ning contone. Dadi ya ya Tuhan nafsul mut enak ati sing anteng. Hati ini ku nek neng jero nek jero hadis nih kok dipun jelasaken inna fil jasadi mudghah. Hati neng jero awak iki ana daging. Daging sekepel. Loh, oh tiga iki contoh niki. Nggih, mon. Tolong mbuka isan. Lah iki mboten ajeng ngombe wing arep nyontoni. Wis curiga lah wae ngombe mboten. Ora dewa kok iki lak jiko nggih. Hari ini ngiru awak lah wonten ati fil jasati mudghah ana daging sekepel idza soluhat soluhal jasad nek daging sekepel iki apik ta awak apik nek nafasatan fasatal jasad elek ya sak awake elek. Nah ati manggon ning jero awak padha karo niki. Isine niki napa? Hah? Banyu. Banyu niki diwadahi botol. Iki kula takok. Obahe banyu niki tergantung napa? Obahe botol. Nek botole anteng ngeten ya banyune anteng. Nek botole obah banyune yo opal oje utah mboten lho utah lho terus mboten menawa wong conto ngene dipel lho utah tapi nek anteng ngeten iki ya anteng lha semono uga ati niku iso anteng nek awake anteng dadi nek awake tenang atine ya tenang lah supaya duwe ati sing tenang. Mula menungso diajari piye carane duwe awak sing tenang. Lha niku mula diajari kale bajare Umar. Atine sing tenang dilungguh. Lungguhne mula sampeyan iku awake ibarate gelas dilungguhno ngeten iki bendina. Lah isine iki tenangno. Mula supaya atine tenang awake digongkon tenang dilungguhno ngene sing anteng sampe 2 jam, 3 jam. Terus mulai piye carane nyebut Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenang mboten? Tenang. Tenang, tapi nek ibarate gelas niki wis mulai kocak, gitu. Wis mulai koplak. Banyune ya wis mulai ora tenang. Lho wis rampung contone kok. Pun sampean selek ini, ya contohnya wis tetep wis rampung. Enggak deh, wis. Ku cakake nang arepku nang gede ku sik iki tok-tok. Ngapa gak iso mono akeh ngompol. Kene iki iki. Nah. Ya, bon. Lah mula to niki piye carane ati sing tenang niku lan dilungguhno to. Teng Jawa mani niki sampean diulangi lungguh kaleh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anteng. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dzikir dadi atine anteng. Tapi yang ngono tergantung awak. Awak ini awak anteng yo, hati ini kan. Anu tapi ini awak ini mulai kocek, goyeng-goyeng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mulai. Awak ini mulai goyang, wong mata nih kan. Nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah, bon. Lah mulai gelisah atau nih ngantuk. Sampai nek dikir nek wis mulai ngantuk lah wis mulai mumet ya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engko nek wis matane bar ngantuk terus dengkule mulai gringgi. Gringgi ya Allah, ya Allah. Alayyum. Nek mulai mulai goceh ya Allah, ya Allah. Mulai ya Allah, lebokonge Pak. Panas cara gelas wis mulai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah moto ngantuk dengkul gringgingen bokong panas banyune utal ya Allah ya Allah alah suwene suwene iki wedan lek kan moto kali gelas iki. Jadi mula uang ni tu dek sing dua hati anteng. Mula sama no coba yang no. Nopo orang tiang anak menungso. Wantos dadi tulodone wong kuatah. Nami ni pun si Abdul Qadir Alji. Nah ni kono wong yo. Sampai tindak tandu nopo dek iso dicontoh wong. Lusuali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku nate dilungguh no selawi tahun karo Syekh Mubarak Al-Majdi dilungguh no diulangi nganteng no gelase kata dia ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini selawi tahun no ini sampean selawi tahun ya mesti anteng no mbak. Ane zaman wong rong jame kadang alah suwene Luis Abdul Qadir selawe tahun Kanjeng Nabi 15 tahun muga medun guwa khira wis ora sadar to wong Jawa iki Sunan Kalijaga niku telung tahun ngantengno awak supaya atine anteng nenangno gelas supaya banyune ora kocik ora utah niku telung tahun. Kang Sundo dipun campur. Oh, kata Kang Sundo. Nah, naon? Naon teh? Oh, iya iya bener. Nggih kok lali wis Jawa rumane tekan Jawa Barat. Tak pikir Madura tok. Madura bahasa Jawa ya, Pak. Nggih, lha enten Madura niku gelut karo wong Surabaya. Nah, Surabayane kalah. Akhirnya wong Madura dicegat teng jembatan. Anggere wong lewat takoni, sampean Madura Jawa. Jawa, Pak, lewat to. Madura Jawa. Madura, Pak, paplok. Madura Jawa, Jawa. Lah akhire tiyang Madura mikir, aku iki nek ngaku Madura dikaplok. Aku tak ngaku Jawa. Madura Jawa. Jebe. Madura. Jawa. Jebe. Iki kalau. Ya sudah, jadi gini tak baleni mana kalau sudah kayak gini. Ki ngerti aku nih ternyata tekan sundo barang. Jadi begini, lo tapi aneh ini ngaji. Jadi begini. Mbah Jawari Umar ini akhirnya milih mengajarkan orang biar mati nomor tiga. Mati nomor tiga itu mati yang memang diundang. Ya Tuhan nafsul maut. Makna hati yang tenanglah. Hati itu adanya di dalam jasad. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasad la idza fasadat fasadal jasad. Jadi di dalam jasad manusia ini daging begini. Kalau daging itu baik, maka manusianya seluruhnya baik. Kalau dagingnya itu jelek, ya semuanya jelek. Lah karena banyu meneng. Air ini contohnya ya. Air ini isinya gelas, isinya botol. Ini botolnya tenang, hatinya ikut tenang, isinya tenang. Ini botolnya kocek-kocek gini ya. Isinya tumpah. Supaya kita punya hati yang tenang, makanya di Jawahirul Ma'ani ini diajarkan manusia menenangkan badan untuk menenangkan hati. Biar hatinya itu tenang, maka jasadnya diajak tenang. Nah, makanya didudukkan, ya Allah, biar tenang. Lah tenangnya hati itu karena zikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanya untuk menenteramkan hati diajari zikir. Tapi zikir biar hatinya tenang, jasadnya tidak boleh gerak. Ya Allah, ya tenang. Tapi kalau gelas ini jasadnya udah mulai ngantuk, ya Allah, bantatnya panas, ya udah langsung nggak punya hati tenang karena terus lama sekali nggak pulang. Nah itulah makanya kita ini nggak pernah punya jiwa yang tenang. Kenapa latihan kita ini tidak maksimal? Tapi ya tidak apa-apa, wong kelas kita memang kelasmu murid. Nah itu makanya kita ini melihat ada orang-orang kok hebat, tenangnya luar biasa. Lihat apa saja itu tenang. Semisal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir gimana tidak tenang? Wong pernah didudukkan sama Syekh Mubarak Al-Majumi selama 25 tahun. Selama tahun didudukkan begini, Allah. Jadi Jawa ini ada Sunan Kalijaga didudukkan sama Sunan Bonang 3 tahun. Sunan Geseng didudukkan sama Sunan Kalijaga 3 tahun. Tuh. Loh gimana enggak tenang? Loh makanya orang-orang kalau sudah punya ketenangan badan ini akan menghasilkan ketenangan jiwa. Nah ini metode yang dipakai oleh Jawahirul Ma'ani. Mulai sampai setiap malam apa ini duduk nih. Ya Allah. Nah Syekh Abdul Qadir itu 25 tahun ya gitu. Oleh Syekh Mubarak duduk selama tahun. Ya 25 tahun begitu sudah tenang, baru diajarkan wiridan baru. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah itu kan pendidikan menenangkan jiwa, nentrem ke hati untuk nyampe pada derajat nafsul mut. Makna hati yang tenang. Loh makanya kalau hati yang tenang berisi zikir ini tenang, enak apa saja enak. Mata sudah ditenangkan, ya Allah, mata tenang. Mulai mata nek tenang itu ya, dilihat apa saja tenang. Si Abdul Qadir tenang itu lihat anak kecil, ya Allah anak ini kecil pasti dosanya belum banyak. Saya yang udah tua ini pasti dosanya lebih banyak. Tapi berbeda dengan ketika lihat anak kecil, ketika lihat anak kecil, lihat orang tua, ya Allah ini udah tua, pasti pahalanya lebih banyak karena ibadahnya sudah lama. Nah, saya ini ibadahnya belum banyak karena masih muda. Tenang aja. Lihat orang dablek, ya Allah orang itu dablek. Siapa tahu nanti dia menjadi baik ganti saya yang dablek. Lihat orang kafir, oh itu orang kafir. Jangan-jangan dia ini matinya iman, malah saya yang mati kafir. Maka semua dikembalikan kepada Allah. Loh, makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu irji'i ila rabbiki radiyah. Ridho, ikhlas, ridho, baru diridani sama Allah. Mardiyah. Nah, kita ini belum sampai ke situ. Untuk nentram ke mata aja susah kita ini. Nek mata ini sudah tentrem enak. Lihat istri gemuk lo ya. Alhamdulillah udah tenang, alhamdulillah istriku gemuk gak tak kasih makan seminggu itu ya. Tetap sehat. Lo itu. Lo kita saja yang setiap hari diajarkan nafsul mutmainnah dengan berzikir. Itu aja suruh ridho susah. Suruh tenang susah, apalagi yang tidak pernah zikir. Bahkan ada yang mengatakan zikir-zikir kayak Jawa Rumahan itu sesat. Makanya orangnya korslet semua. Makanya orang-orang yang tidak pernah diajarkan menempuh jalur nafsul mutmainnah, menenteramkan badan dengan apa tujuan menenteramkan hati, wonge rusepe ora umum. Dengar apa aja dia komplain. Delok tonggone komplain. Lihat tonggone yasinan ngomel. Lihat tonggone tahlilan dia marah. Sekarang kan banyak itu orang-orang yang memang radoyan zikir dan radoyan mirid. Makanya sekarang ini gaduhnya luar biasa. Jadi kalau kemudian sekarang ini gaduh, yang gaduh ini rata-rata orang yang tidak doyan zikir, yang tidak pernah diajarkan kurikulum pembelajaran punya nafsul mutmainnah. Lihat ribut, lihat Khalil itu paniknya luar biasa. Oh Khalil itu apa, apa gunanya gitu. Nah, itu mesti sekarang yang bikin runyam Indonesia ini orang-orang itu. Coba sekarang misalnya yang suka jadi teroris itu doyan zikir kak, hendak dia wong kol cendak mau lurung rusuk tuh ini. Murid-muridnya basir sebagian besar jadi teroris. Apakah di pondok guruki ono zikiran kayak gini? Kayaknya ndak ada. Coba sampean teliti di sana, ndak ada. Dikumpulkan begini terus diajar duduk, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, bahkan kadang ada yang mengatakan ini tuntunannya tidak ada. Loh, padahal ini kita sedang menempuh perjalanan untuk mendapatkan derajat nafsul mutmainnah. Maka tenang orang yang kayak begini. Murid-murid Jawa Irman ini di sing cerewet tidak ada, ngerti kok. Loh, kalau yang sekarang itu cerewet ya Masya Allah, apa yang salah dikeke jalan tol salah. Wajah, dan itu biasanya orang-orang yang tidak doyan ini, jadi tidak punya, tidak pernah ridho dengan apa-apa. Lalu mulai runutannya kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Jadi orang-orang yang menempuh perjalanan menenteramkan badan untuk menenangkan hati akan sampai pada satu kedudukan radhiyah, orang yang gampang ridho. Nah kok bisa begitu? Ya pekerjaannya setiap hari itu cuma nyebut asmanya Allah. Lah nyebut asma Allah itu perintah. Perintahnya ada di mana? Ada di Quran. Cuman kadang kita enggak lihat. Lah Quran di mana? Ya sak Quran itu perintah pikir itu. Tapi Quran itu kan punya kepala. Kepalanya namanya Fatihah. Fatihah itu punya babon, punya kepala namanya Bismillah, nyebut asmanya Allah. Jadi orang ya Allah, Bismillah, ya Allah, itu Bismillah. Suruh nyebut asma Allah, nyebut ya Allah, nyebut. Gitu. Nah orang kalau nyebut asma Allah, itu sambungan berikutnya apa? Sambungan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu di bahasa Indonesia susah, di bahasa Jawa gampang. Kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Itu sumbernya orang yang menyebut asma Allah dalam hatinya akan nyumber Ar-Rahman. Punya apa? Punya batin yang mampu mengkompromikan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah berada dalam rahmannya Allah. Tadi mulai uang ya Bismillah, terus nyumber Ar-Rahman karena Bismillahnya istiqomah, nyebut asmanya Allah ini istiqomah, nyumber Ar-Rahman. Lah Ar-Rahman itu welas asih dalam dunia lan akhir. Artinya apa? Punya sumber dalam hati yang tidak kerasa bahwa di dalam hatinya ada perasaan bahwa dunia dan isinya ini seluruhnya adalah dalam rahmatnya Allah. Itu manusia karena di dunia dapat rahmatnya Allah dalam liputan rahmatnya Gusti Allah. Celeng itu apa bahasa Sundanya? Begung. Ya babi hutan itu karena di dunia juga dapat rahmatnya Allah. Singa yang gitu ganas karena di dunia ya untuk rahmatnya Gusti Allah. Termasuk zebra sing glonteng-glonteng itu karena di dunia juga dapat rahmatnya Allah. Loh cuman kita ini kan beda. Ketika lihat zebra itu dimakan sama singa, manusia pasti berpihak kepada zebra. Jadi kalau singa ini kurang ajar makan zebra, loh. Kita ini kadang berpihak. Lupa nek si zebra ya oleh rahmane Allah, singa juga dapat rahmannya Allah. Sementara kita sendiri lupa bahwa setiap hari kita juga makan binatang, makan ikan, makan ayam. Lu memang ayam juga gak kepengen kawin, ya kepengen. Tapi kadang-kadang begitu mau kawin langsung kita tangkap, kita potong. Lu zebra dimakan singa, kita makan kambing. Kambing itu ya pengen hidup, tapi oleh Allah dalam rahmannya Allah boleh kita ambil. Yang penting pamit. Bacakan Bismillah lo ini. Jadi yang dilakukan ini sebenarnya adalah jalan menuju nafsul mutmainnah dengan kurikulum pembelajaran Bismillah, sebut asmanya Allah, maka kamu akan sampai kepada hati yang punya sifat Ar-Rahman, belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ya itu tadi, Yahudi itu di dunia. Makanya karena Yahudi itu di dunia juga dapat rahmannya Allah. Nasrani di dunia dapat rahmannya Allah. Lah kita kadang enggak bisa menjangkau itu. Kita senang sama burung, tapi Allah bikin tikus makan burung, maka kita sering terlibat bentrok. Oh ya ini. Nah itu hanya bisa, itu tidak bisa diakal karena itu nyumber dari batin yang selalu istiqomah menyebut asma Allah. Loh, makanya orang-orang yang selalu berzikir kayak torekoh apa ini tenang orangnya. Makanya Indonesia ini masih tenang karena ada orang-orang yang selalu disuruh diajarkan menenangkan hati dengan berzikir, dengan belajar menggunakan tata cara metodologi bismillah, sebut asma Allah. Yang aneh itu adalah hari ini ada orang-orang yang kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Lah makanya orang kalau Fatihah bismillahnya hilang biasanya ganas-ganas sekarang. Loh makanya kiai-kiai enggak mau, pokoknya wacanan Fatihah bismillah jangan dihilangkan. Lah sekarang banyak yang baca Fatihah bismillahnya hilang, dan orang yang baca Fatihah bismillahnya hilang itu biasanya kocelok-kocelok. Lu coba aja sama-sama, teliti aja di masjid-masjid. Karena apa? Dia tidak punya kurikulum pembelajaran dasar menyebut asma Allah sehingga tidak mendapatkan kedudukan nafsul mutmainnah. Jadi enggak ridho, enggak mudah menjadi orang berkedudukan radhiyah, ridho. Tapi ulama-ulama sing wis batinnya diisi dengan bismillah, nafsul mutmainnah, dadi ridho. Enak orang-orang kayak gini ridho, lihat ayam naik masjid aja alhamdulillah, apalagi kalau sudah ngising jerot alhamdulillah ya Allah matur nuwun. Kenapa? Kalau saat apa ada ayam naik masjid apalagi ngising, kita bisa berterima kasih karena santri bisa praktek toharoh membersihkan telek dari atas masjid dulu. Kalau tidak ada ayam naik terus yang dibersihkan apa? Makanya telek naik itu barokahnya santri bisa praktek toharoh. Ridho ini. Ini yang berat sekarang itu. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya sistem pembelajaran batin mendapatkan kedudukan radhiyah. Lha mulai Jawahirul Ma'arif ini mengajarkan kita untuk masuk menjadi orang yang ridho. Makanya kalau sudah jadi mulut sudah, tubuh sudah ditenangkan gini, sudah tenang untuk menyebut asma Allah. Tenang mata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka mata lihat apapun kembalinya kepada Allah. Tangan dikasih tasbih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sudah dilatih begitu tangan menyentuh sesuatu kembalinya kepada Allah. Itu demok geni subhanallah. Kaki yang sering didudukkan untuk menyebut asma Allah, meja telek subhanallah. Allah. Loh itu maka kembalinya kepada Allah. Loh tenang kembali kepada Allah. Ya tenang kembali kepada Allah. Loh mula sebenarnya bangsa ini hari ini berhutang besar kepada thariqah, berasal berhutang besar pada manaqib Jawahirul Ma'arif. Ini menghasilkan orang tenang. Loh jam segini aja masih tenang. Duduk ya sambil kipas-kipas. Saya tahu pantatnya juga apa panas, tapi udah terbiasa ya Allah, ya tenang aja. Kalau gak kuat ya paling tidur. Kalau hatinya udah gak tahan ya alah suwene gitu. Ini kan orang-orang yang seperti ini kan sekarang coba surya jebol, karena yang kayak gini sudah gak ada. Afghanistan jebol, yang kayak gini udah gak ada. Anda punya kurikulum menenteramkan hati dengan diisi oleh zikir. Apalagi makanya kalau sampean sudah mendengar orang-orang yang banyak sekali yang sudah mulai meninggalkan bismillah ketika baca Fatihah, hati-hati. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan tidak punya kurikulum pembelajaran dasar untuk mendapatkan nafsul mut mainan belum kau kocul gitu. Kalau orang sudah bismillahnya hilang, takbir aja panu jengkel ke orang. Udah ngerti tetangganya itu matanya nggak bisa tidak sholat masih tolah-tolah takbirnya mesti Allah Akbar gitu. Akhirnya kita kelihatnya ini nyetopopo gitu. Itu kalau sujud biasanya panjang gitu sama medongkrong. Sampai kadang kita sujud itu kedudul bokongnya gitu, karena kepanjangan. Dengar apa aja ribut orang-orang kayak gini, karena gak tenang hatinya, gak punya ketenangan. Lihat orang tahlilan ribut, lihat orang yasinan ribut, lihat presiden kurus ribut. Ini kan orang-orang ini. Makanya bikin huwak aja sampai uwe-uwe. Ini kan tren, ini sampai teliti aja. Seluruh produsen huwak di Indonesia, sumbernya sebagian besar dari kelompok yang begitu. Mendelok lah, kita itu perfelan aja. Waluyuk itu. Tapi ketika saya datangi lokasi itu, gak ada yang tampangnya seperti, tampangnya serem-serem. Jadi gaduh. Coba zaman dulu media masa itu, yang olok-olok orang sesukanya itu, lihat aja, pasti datang. Dan ini loh. Lah kalau sudah seperti ini, tenang gitu. Mau dia. Apa? Tenang, walaupun tahu kita ini mengikut Rasulullah, tetap tenang. Tenang gimana? Tenang berada pada pangkatnya masing-masing. Kita ridho menjadi pengikut Rasulullah di pangkatnya masing-masing. Lo emang pengikut Rasulullah itu ada pangkatnya? Ada lah. Pangkatnya jelas pengikut Rasulullah itu. Pangkat tertinggi siapa? Ya orang yang diajar langsung oleh Rasulullah. Ya itu pangkat tertinggi lah. Pokoknya orang yang diajar langsung oleh Rasulullah itu ya pangkat tertinggi. Nah itu namanya siapa? Namanya sahabat. Orang Arab sana ya hidungnya mancung. Nah orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi pengen menjadi pengikut Rasulullah, ketemunya sahabat, itu namanya tabiin, pengikut. Ngikut aja. Lah, sahabat ini punya tabiin, sahabat meninggal, ada orang pengin ikut Rasulullah tapi enggak ketemu sahabat, enggak ketemu Rasulullah, ketemu sama tabiin. Lah, tabiin ini namanya apa yang tidak ketemu sahabat tapi ketemu tabiin? Namanya tabi'ut tabiin, pengikutnya pengikut. Nek basa Jawane penderek. Terus begitu tabi'ut tabi'in, pengikut berikutnya tabi'ut tabi'ut tabi'in, pengikut. Nah terus kayak sampean gini yang sudah orang di zaman sekarang, penderek Yai Jawari Umar, terus namanya apa? Lah ya wis pengikutnya tabi'ut. Panjang lah namanya penderek itu ya begini ini. Ndak cerewet. Ya dateng kalau pengen derek, namanya juga pengikut. Pengikut itu ya ikut aja dateng ke sini, ndak usah cerewet. Ke bagian tempat ya syukur, ndak ya ndak apa-apa. Bagian makan ya syukur, ndak ya ndak apa. Ndak apa-apa. Lu itu watak penderek. Ndak ada penderek kok cerewet itu, ndak ada. Lah sekarang orang tidak ridho sebagian besar untuk derek mengikuti di generasinya para ulama. Langsung semua pengen ngikut langsung ke Rasulullah. Ini kan fenomena baru ini. Loh kalau kita yang diajari nafsul mutmainah radhiyatan mardiyah, kita ikhlas ngikut para ulama. Karena apa? Kita ini memang lahir di generasinya ulama, jadi ya sudah mengikuti ulama ya gini, diajari lah ya ikut. Tapi yang tidak ridho menjadi pengikutnya ulama sekarang mulai bertanya, dalilnya apa? Dalil apa? Akhirnya kemudian mereka melompat jauh sekali, apa? Langsung merasa menjadi pengikut Rasulullah. Lah ini kan orang baru sekarang. Rasulullah jenggotan, langsung ikut jenggotan. Rasulullah cingkrang, ikut cingkrang. Rasulullah zikir diem gini, ikut diem begini. Maka sekarang banyak orang pun konslet, itu kan banyak. Karena apa? Mengambil pangkat yang bukan pangkat pangkatnya. Lu itu butuh kerelaan hati untuk nerima menjadi muridnya ulama. Lah kita ini kan diajarkan untuk tetap terima menjadi muridnya ulama. Maka ulama-ulama yang punya tasawuf, punya fikih, punya kalam, bersatu untuk mengajarkan bahwa kita hanya berkedudukan muridnya ulama. Maka model seperti itu dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama, agar orang tidak lupa kalau kedudukannya hanya muridnya ulama. Lo kayak misalnya Mbah Jawari Umar, ini kedudukannya cuma muridnya ulama. Belajar sama Mbah Idris, belajar sama Mbah Syafaat Blong Agung, kan belajar itu semua itu belajarnya kepada Mbah Abdul Karim di Boyo sana. Mbah Abdul Karim belajarnya ya muridnya ulama, namanya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim belajar pada ulama yang sebelumnya namanya Kiai Khalil, Kiai Soleh, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari belajar pada ulama yang sebelumnya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon belajar pada ulama yang sebelumnya namanya Kiai Abdul Wahid Solo Tigo. Belajar pada ulama yang sebelumnya namanya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim belajar pada ulama sebelumnya namanya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan belajar pada ulama sebelumnya namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar belajar pada ulama sebelumnya namanya Kiai Abdul Rahman Sambulasem. Belajar pada ulama sebelumnya namanya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo belajar pada ulama yang sebelumnya namanya Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo. Mbah Cokrojoyo belajar pada ulama sebelumnya namanya Mbah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar pada ulama sebelumnya namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang belajar pada Mbah Ngampel. Mbah Ngampel belajar pada Mbah Ibrahim Asmorohon Kondi. Belajar pada Syekh Jumadil Kubro, belajar pada Syekh Muhammad, belajar pada Syekh Ahmad Jalaluddin, belajar pada Syekh Abdul Malik, belajar pada Syekh Alawi Amil Faqih, belajar pada Syekh Ahmad Sohib Mirbat, belajar pada Syekh Ali Khalifa Qasam, belajar pada Syekh Alwi, belajar ke Syekh Muhammad, belajar Syekh Alwi, belajar pada Syekh Ahmad Al-Muajid, belajar pada Syekh Isa, belajar pada Syekh Ubaidillah, belajar pada Syekh Muhammad. Sayyid Muhammad ya belajar pada ulama sebelumnya namanya Sayyid Ali Ura itu belajar pada ulama sebelumnya namanya Sayyid Ja'far Shadiq, belajar pada ulama sebelumnya namanya Sayyid Bakir, belajar pada ulama sebelumnya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada ulama sebelumnya namanya Sayyidina Hasan Husain. Lah Sayyidina Hasan kan belajar pada bapaknya sendiri namanya Sayyidina Ali. Baru Sayyidina Ali inilah yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kan orang harus ridho, harus ikhlas untuk menerima kedudukan dalam Islam bahwa kita pengikut Rasulullah ini muridnya ulama. Loh makanya urutannya kan indah kalau orang diisi zikir Bismillahirrahmanirrahim, pikir sih, sebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, baru Alhamdulillah, baru memuji. Lah sekarang orang gak nyebut terus muji, ini keliru semua. Coba sampean lihat orang sekarang dikit-dikit Allahu Akbar, ini kan muji kepada Allah, Allahu Akbar. Loh tapi Allahu Akbar itu kan berarti Allah Maha Besar. Gunung Semeru itu gunung paling besar di Jawa Timur. Maka Gunung Semeru enggak kehalang-halang apapun di Jawa Timur. Di Jawa Tengah gunung paling gede Gunung Lawu, Gunung Merapi. Gunung Lawu Merapi enggak kehalang-halang apapun, wong memang gede. Lah ini Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah ini enggak terhalang apapun. Apalagi Allah kok terhalang dunia dan seisinya. Ya enggak mungkin. Makanya jangan khawatir Allah terhalang oleh orang mabuk. Orang mabuk, orang judi enggak mampu menghalangi Allah. Wong mabuk dan judi itu isi dunia. Nah, Allah itu meliputi dunia. Loh, makanya orang kalau bismillahnya benar, lihat orang mabuk enggak mungkin terus Allahu Akbar bok, itu enggak mungkin. Kenapa? Allah enggak mungkin terhalang sama orang mabuk. Terlalu gede Allah dihadapkan sama orang mabuk. Kalau berani datangi tempeling gitu aja. Lu kan gitu. Lu nih tepuk tangan sih banter, enggak usah sungkan-sungkan orang sungkan. Ini kan dikit-dikit ini gede semua yang dikeluarkan. Allah. Lu Allah ini enggak terhalang apa-apa. Kalau kamu berani datangi tempeling gitu aja. Sekarang ini gede-gede semua, lihat orang pegang akik, musyrik itu gede semua, senso semua yang keluar ini. Nah, itu semua itu sama dengan orang batuknya ini kena lalat, mestinya ditabok gini hilang, tapi biar kelihatan keren pakai senso. Akhirnya lalatnya terbang, batuknya keruak kena senso. Ini maka umat jadi terbelah-belah karena senjatanya gede semua yang dikeluarkan. Baru apa dikit kafir, baru dikit kafir ini apa betul? Dikit-dikit ini serem yang dikeluarkan ini, tokno senjata gede semua. Wong tumpengan gawe apa? Musyrik. Golek nomor itu, cari nomor itu. Dibilang musyrik kamu cari nomor ke pohon besar yang ada kuburannya. Itu aja kok musyrik. Wong habis itu anak itu nanti ya jumatan lagi. Dan nyari nomor di kuburan serem yang pohonnya besar kan itu bukan anak dablek. Anak bener itu nyari gitu ya di tempat yang kayak begitu. Lah anak dablek itu cari nomor di pengimaman masjid. Lah itu cah dablek tenan. Ini coba sekarang ini serem semua. Ini orang kocok semua, udah gede semua. Ada presiden PKI, ini kan orang geblung tuh ini. Apa nih ya Allah, wantek Yahudi, wantek Cina. Lihat itu Indonesia akan dikuasai Cina. Karena tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia. Cina gak pernah teriak, Cina akan dikuasai Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia masuk Cina, enggak pernah gitu itu. Arab Saudi juga enggak pernah. Arab Saudi akan dikuasai oleh Indonesia. Lihat tenaga kerja wanita semua masuk ke Saudi. Enggak ada itu. Ini orang sekarang ini gede-gede bayangannya. Serem-serem. Ini Indonesia akan dikuasai Cina karena tenaga kerja masuk Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Hong Kong itu berapa ratus ribu, tidak pernah sana teriak-teriak. Ini kan gitu. Nah, kita sekarang ini kan gede, kecil aja gede. Gitu. Makanya ada yang sampai heran, barang kecil kalau nggak gede marah. Ada demo isinya cuma 200 ribu, mintanya 7 juta. Lu kan susah kita ini gede-gede. Lu kan bener tuh. Ini zaman dulu ruwetnya luar biasa kalau dia dari sisi ini. Ini kenapa? Karena orang tidak punya bismillah langsung masuk pada alhamdulillah. Itulah muji ini. Kita sendiri aja yang setiap hari berzikir itu. Kadang muji aja masih enggak bisa kok. Sudah bilang Allahu Akbar. Enggak bisa. Tetap aja ada yang lebih besar. Allah Maha Besar. Bisa diganggu sama bakso. Bakso itu kan kecil sekali tuh, ting ting ting itu. Kita sudah bilang Allahu Akbar, ini kalah sama bakso lewat ting ting bakso. Disini apa menengok orang? Nah itu nanti harus diingatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka disebut kembali Ar-Rahman. Lah kalau sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim disebut lagi, ini dijelaskan Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Ihdinash shirotol mustaqim, jalan lurus, tapi jangan lupakan shirotol ladzina an'amta. Jadi jalan dari Rasulullah itu punya jalan yang diisi oleh orang banyak. yang di situ ada guru, guru, guru, guru, guru. Jadi makanya kita ini diajari khol kayak gini, biar ngerti kepangkatan kita ini hanya muridnya ulama, makanya harus ikhlas. Begitu kita dilakoni, orang tidak mau menjadi muridnya ulama, langsung pengen jadi pengikut Rasulullah. Makanya sekarang banyak sekali orang ini yang ngelompat apa-apa dalil apa-apa. Nah itu makanya sampai lupa namanya ahli sunnah wal jamaah, sampai lupa bahwa mengikuti Rasulullah itu ada ahli sunnah Rasulullah, wal jamaah Rasulullah itu sahabat, wal jamaahnya sahabat itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama, ya gayanya begini, muridnya ulama. Nah sekarang ada orang gak suka bahwa ini murid gak bisa, ini harus dikembalikan lagi ke zaman Rasulullah. Makanya ada orang hidup di tahun 2000, bayangkan hidup di tahun 700, kembali minum kencing unta, kayak gitu layane ini, mulai mundur lagi. Nah sementara wal jamaahnya ulama sudah enak, dari dulu ya begini ini. Sahabat tabi'in itu ibarat air itu, hulu dan hilir itu beda. Rasulullah itu sumber. Kita lihatlah di sini ada bengawan sungai besar di tanah Jawa, namanya Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kalau di sumbernya sana di Wonogiri, alasnya namanya alas Donoloyo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, itu ya sumbernya ya bersih, kecil, halus, langsung diminum. Di bawah pohon jati, di gua namanya Gua Gelap Ngampar itu, ya kecil, bersih. Tapi begitu sampai Solo, ya we campur batang kucing sudah campur batang kucing. Apalagi kalau sudah sampai Gresik gitu, ya campur taek, campur apa saja. Lah umat Nabi itu kalau sudah semakin jauh itu ya sudah seperti itu. Lah terus tiba-tiba ada orang pengen memurnikan dengan ini, pengen dibaliknya lagi dimurnikan, nggak rela menjadi ini. Jadi fathulin fi ibadi itu nggak mau dia masuk ke rombongan hamba-hambaku sesuai dengan pangkatnya masing, nggak mau. Lo kita kalau sudah rela fathulin fi ibadi masuk rombongannya para tawulane Gusti Allah, kene perlu rombongane Mbah Jauhari. Oh mari kita ingin ikut rombongan beliau. Mulane kula ado-ado teko pengen melu rombongan ngono ae. Tapi enggak cerewet. Rombongan kok cerewet. Nah sekarang orang disuruh masuk ke ibadi enggak mau, langsung pengen ngelompat ikut Rasul. Lu ini yang terjadi. Makanya lupa ada ahli sunnah wal jamaah, bahwa kita ini sudah dihilir. Rasul sendiri yang mengatakan generasi terbaik setelah akulah generasi terbaik, dan berikutnya. Berarti kita ini kan sudah air di muara. Makanya kalau ulama mimbing umat ini indah, sadar betul bahwa kita ini muridnya ulama. Muridnya ulama itu udah campur-campur, habis ngaji, bandar tongkel, ada. Lah kalau yang satu ini kan gak terima itu, langsung kape di balik, sakato edinggo, sajing terangin, opo. Nah kita enggak muridnya ulama, biasa aja begini nih. Kenapa? Karena kita ini sudah dihulu, diajarkan sama Rasulullah, kita ini dikasih bekal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Jadi Allah yang mengendaki kita ini jadi baik. Tapi kita bisa, karena di situ itu apa khairan itu, kebaikan itu. Kebaikan di situ itu nakirah. Mayuridillahu bi khairan, khairannya nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia itu enggak sempurna, maka enggak mungkin ditempati kebaikan yang sempurna. sempurna. Makanya kebaikan manusia itu enggak bisa sempurna tanpa yang lain. Contoh malam hari ini baik enggak ini ngaji? Baik. Siapa bilang ngaji ini jelek? Nah, yang paling baik siapa ngaji malam hari ini? Siapa yang paling baik? Ya saya. Dan enggak usah protes semian. Saya yang paling baik malam hari ini. Datang pakai ulu sini, terus kabeh salaman langsung dibawa masuk ke dalam, karena saya yang paling baik, gak usah protes ya. Ditepui gak apa-apa, wajah yang paling baik kok. Lah ya, jadi kalau karena kebaikan itu bersifat nakiro, kita bisa uji ini baik secara keseluruhan, yang terbaik saya, rasa protes. Cekeli mic, kasih mic, minum tumpah aja diganti yang baru, kasih teh kopi, apa ini, kopi susu. Nah, baik duduknya di sini kok, di tengah-tengah diapit gusi, yang lain di belakang. Ya, karena ini orang paling baik malam hari ini. Nah, itu kalau dilihat dari satu sisi memang ada kebaikan itu bisa dilihat, oh ono yang terbaik. Tapi tidak boleh kok tiba-tiba saya terus mengatakan saya yang terbaik, ya enggak boleh. Kenapa? Saya kelihatan baik, itu kenapa? Karena ada panitia yang manggil saya ke sini, terus di sini diadakan pengajian. Kalau enggak ada pengajian dan enggak ada panitianya, saya enggak mungkin duduk di sini. Lah kalau sudah gitu yang baik saya apa panitia? Nah udah ribut kan, ini baru dua udah kocelok sampean. Panitianya udah protes, ya baik saya. Walaupun jenengan gak ada saya, gak kelihatan baik, saya bales. Kalau saya gak datang jelek pengajianmu. Nah ini baru dua, ini sudah gak jelek. Iso ribut itu, saya sama Guse ini iso ribut. Nah ya bisa padu itu. Karena royoan siapa yang baik? Ya udah baru dua, ini udah gak jelas siapa yang baik. Yang baik, lo kebaikan itu kalau bisa berdiri sendiri enak, nggak bisa. Terus kemudian kalau sampean yang protes, yai, panitia dan penyenengan juga akan jelek kalau kami nggak mau duduk di sini, gitu. Lo iya lo, lah kalau nggak ada yang duduk di situ, terus ini bukan pengajian namanya. Saya ini dengan dari tadi kalau nggak ada orang di situ, ini check sound namanya. Untuk uang edan ini, loh. Itu baru oh baik, itu gak bisa berdiri. Maka gak boleh orang itu mengatakan paling baik. Nah, menyenangkan di situ juga gak bisa terus kemudian sok-sokan. Di situ menjadi tenang karena apa? Ada yang masang bikin tenda, masang karpet, masang tempat duduk. Yang jelas pasti yang naik meja, yang naik tenda ini bukan kiai ra ono kiai kok nata tenda ngene ra. Nah, sampean tahu yang nata tenda ini sholat zuhur apa enggak tadi? Ya enggak ngerti. Lo itu enggak tahu kita, terus sampean duduk di situ tenang karena ada makan. Yang bikin masakan itu siapa? Kita enggak ngerti. Terus masakan jadi enak karena ada garam. Digaremi makanan jadi enak. Yang bikin garam siapa? Orang pesisir. Waktu bikin garam kita enggak ngerti. Jangan-jangan tambah garamnya dikencingi itu. Enggak ngerti kita. Orang duyu itu rur, enggak tahu kita. Loh makanya kita ini baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Loh pergi haji ada Yahudi, perempuan jadi cantik karena ada orang Kristen yang di Prancis yang bikin pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau enggak ada mereka, bedak Pasuruan enggak doyan sampean, beras ditumbuk iso blonteng kabeh. Enggak bisa loh itu loh, karakteristik itu yang sekarang orang enggak terima. Pengen dibersihkan semua dengan alasan bid'ah tahayul khurafat, harus dikembalikan kembali ke zaman Rasulullah. Loh, makanya bendera saja langsung, ini bendera Rasulullah, ini bendera tauhid. Kamu kalau enggak patuh dengan bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah, kata siapa? Kalau bendera Rasulullah itu begitu, bendera tauhid, pasti Kiai Hasyim Asy'ari dulu sudah mengajarkan. Kiai Hasyim enggak pernah mengajarkan itu. Kiai Dahlan juga enggak pernah mengajarkan itu. Kiai Jawari Umar apa pernah mengajarkan bendera tauhid? Wah, ada. Kita punya bendera tulisan la ilaha illallah itu kalau ada orang mati aja. Ngeterno wong mati. Lah terus mereka bilang kalau kamu enggak suka dengan bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak juga. Saya anti bendera PKI Palu Arit, enggak mau saya. Kalau bendera Palu Arit mau aku, tapi nek ke sawah tetap pakai arit, nukang tetap pakai palu. Jadi ya, kita kan begitu lah, orang-orang gede semua, serem semua. Jenggot Rasulullah. Mohon gitu, Rasulullah berjenggot. Iya, tapi kalau Rasulullah berjenggot juga enggak kayak kamu perilakunya. Jenggot ini kan dulu di zaman Rasulullah pertama enggak ada urusan jenggot. Jenggot itu ada setelah kaum muslimin pindah ke Madinah. Urusan jenggot menjadi urusan yang diurusi Rasulullah itu setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Karena apa? Di Madinah Rasulullah dan sahabat ketemu pasar besar namanya Pasar Madinah. Di situ ketemu orang macam-macam. Sahabat nanya, "Ya Rasul, di pasar ada orang dengan dagangan bagus-bagus, tapi kumisnya aneh, kiri kanan tok. Jenggotnya 12 kiwir-kiwir, matanya sipit gini." "Oh, itu orang Cina," kata Rasulullah. "Kamu kalau ketemu mereka belajarlah, maka carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina." Besoknya lagi di pasar ketemu dengan orang aneh, nipu aja. Kalau dagang buletnya luar biasa, ini tipu. Barang belum ditawar katanya sudah ada yang nawar. "Oh, harga 10 ribu bilangnya 100 ribu. Ini Rasul itu orang model apa kayak gitu?" "Oh, itu Yahudi." Makanya kalau ketemu orang itu hati-hati. Orang itu cirinya 3 Yahudi itu, walaupun tua rambutnya hitam, giginya tetap utuh, jenggotnya kok enggak ada. "Oh, jadi enggak punya jenggot, giginya tetap utuh walaupun tua, rambutnya hitam walaupun tua, itu pasti Yahudi." "Lah kenapa?" "Yahudi itu kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Izrail, malaikat Izrailnya ditempeling." Sampai baca tafsir Ibnu Katsir, lalu tuak gitu. Kepalanya malaikat Izrail itu pecah. Matanya keluar. Lapor sama Allah, "Ya Allah, itu siapa? Kenapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempeling?" "Oh, jangan main-main, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia." "Iya Allah, iya. Apa ilmumu sudah habis ya Allah?" kata Musa. "Enggak, tak kasih Khidir, kamu cari Khidir," dan dia gagal. Maka besok kalau ketemu Musa yang sopan, "Oh iya, iya ya." Besoknya datang, "Ya Musa, assalamualaikum." "Salam, apa mau tak tempeling lagi?" Enggak, nyawamu udah expired, udah kedaluwarsa. Tak cabut ya." "Oh, ngomong dong, coba cabut." "Sudah, temanku yang bilangin rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut kayak gitu, gigimu sudah rontok." "Oh gitu ya, sudah cabutlah." Cabut. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya rambutnya disemir, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur biar kalau malaikat datang, "Oh belum waktunya." Nah itu sampai di zaman Rasulullah masih seperti itu. Makanya ada cerita malaikat Izrail kaget karena ada orang mati gak punya bulu, gak punya gigi. Itu orang Yahudi kalau mati kan dicabut giginya, dikerok anu rambutnya. Malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir, "Wah ini bayi mati, serahkan sama malaikat Ridwan." "Ya Ridwan, ada bayi mati." "Oh ini bukan bayi mati, ini bayi dicukur." "Enggak, ini bayi mati." "Enggak, ini bayi." "Enggak, ini orang tua dicukur nih Yahudi." Enggak. "Pokoknya peraturannya kalau enggak ada giginya, enggak ada jenggotnya, enggak ada bulunya, bayi." "Ya kalau kamu begitu tak buktikan ini bukan bayi." "Cara buktikannya gimana?" "Pengalaman saya." "Ayo, bidadariku kan banyak." "Eh bidadari, turun. Enggak usah pakai baju." Akhirnya begitu bidadari turun enggak pakai baju, bayi yang dianggap bayi ini twing. Nah, kan? Bapai. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel itu. Lu sampean kalau baca kitabnya Bani Israel lu ketawa tok. Lucu-lucu. Bedanya laki-laki dan perempuan itu menurut orang Yahudi karena Nabi Adam mengambil buah khuldi. Buahnya 6 dipanen sama Nabi Adam, 3 diambil Siti Hawa, 3 dibawa Nabi Adam. Lah baru mau dimakan, Siti Hawa gak kuat mecah, dipecahkan sama Nabi Adam. Akhirnya pecah, begitu baru mau dimakan ketahuan sama Allah, takut disembunyikan di sininya, kempit bawah itu. Nah, itu maka punya perempuan pecah itu. Yang terus ada yang berharga 80 juta. Lah yang dua disembunyikan di sini, makanya terus di sininya gini, terus ininya gitu. Lah punya Nabi Adam ditelen satu nyantol di sini jadi jakun itu. Nah yang dua dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan di sini kan. Wah itu sampean kalau baca tafsir Israiliyat pingkel-pingkel sampean. Makanya oleh ulama enggak boleh menggunakan tafsir Bani Israel itu loh. Makanya orang kalau tahu itu orang ngerti, oh ternyata jenggot ini urusannya sama orang Yahudi. Tapi orang-orang ini gak mau ngerti pokoknya gini. Akhirnya dia lupa bahwa jenggot di zaman Rasulullah itu kalau ketemu dileselus sama temannya. Lah itu bukan pangkatnya pakai jenggot sekarang ya masalah. Begitu ketemu temannya kok dileselus ya ditunyuk. Inilah ini zaman, makanya orang ini kalau ngerti pangkatnya. Kayak kita misalnya, kalau orang di Jawa terutama ya, Jawa ini kalau bulan Suro ini kan gak mantu, gak apa. Itu terjadi tidak ada di zaman Rasulullah karena itu peringatan bulan Asyura. Terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah di bulan Asyura pada tanggal 10. Makanya itu kemudian menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di Indonesia, akhirnya gak mantu, gak nyunatin anak, tapi melakukan peringatan santunan anak ya yatim, terus bikin bubur merah putih. Nah, tapi orang kalau gak ngerti itu mesti langsung nyolot, oh gak ada itu di dalam Islam, itu karena orang Jawa takhayul, karena menghormati Nyi Roro Kidul mantu, lu kan gitu. Wah ini loh, kayak gini loh, orang-orang itu karena gak mau menerima pangkat fadkhuli fi ibati langsung ingin ngelompat ke sana, yang ketemunya tidak kemudian ketemu sebener, mesti konslet. Kenapa pangkatnya di sirotol ladina langsung minta di pangkat sirotol mus ayo konslet itu. Makanya itu semua terjadi. Makanya muridnya ulama itu enak. Iya kita pangkat muridnya ulama, ada yang habis ngaji, habis itu adu jago, ya enggak apa-apa, oh muridnya ulama. Lu kan biasa, makanya kiai-kiai ini indah, enggak langsung wuh, indah. Nah kalau yang ini langsung, oh apa-apa salah, apa-apa salah, lihat umat ngerokok, oh itu salah, Rasul tidak pernah mengajarkan ngerokok, itu haram. Begitu bilang itu haram, dia lupa ini umat Rasulullah yang hidup dalam sebuah negara. Rokoknya diharamkan, tapi dalam sebuah negara rokok menyumbang 174 triliun. Untuk apa? Masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk membangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini kenapa? Karena umat Nabi sudah ketemu punya bangsa dan negara. Sekarang orang mau dibersihkan peringatan satu Masehi, tahun baru, tahun barunya orang kafir, itu tidak boleh lagi, jangan keluar rumah, jangan mengembangkan petasan, kita kembali kepada tahun baru Hijriah. Itu enak dia ngomong gitu, tapi umat akhir umat Rasulullah gak bisa ngomong gitu, tapi kalendernya tetap kalender Masehi, liburnya tetap hari Minggu, gajiannya bulan Desember. Lu gak bisa. Hari Raya Natal jangan mengucapkan selamat Natal, haram. Lu ya karepmu, tapi kamu kalau mengatakan selamat Natal haram, jangan sekali-sekali pergi ke mall di bulan Natal karena diskon di mall itu karena adanya hari Natal. Lu pikiran lu udah kayak gitu. Kalau mau bersih, bersih semua sekalian. Jangan separuh-separuh. Nah ini loh. Loh ini yang terjadi. Makanya ulama biasa aja, nyantai. Enggak kusru, enggak usah kusru. Sekarang misalnya di sini ini campur-campur, ada yang sudah mau sholat, ada yang belum, ya hadir semua di sini. Ada yang senengannya baru setahun sekali lebaran, ya ada di sini ini. Ada yang senengannya Jumat tok, ya ada di sini, enggak lengkap. Ada yang masih suka ngurangi timbangan, ya ada di sini, umurnya ulama. Ada yang naik bis enggak bayar, ya ada. Ya Allah, ini lagi sini, jangan mau ditarik ke sana. Ini remuk. Makanya begitu dibersihkan, dikit bid'ah, dikit apa masalah. Suriah jebol, Afghanistan jebol. Itu kenapa enggak ada yang bendung? Nah itu hanya sekedar pengen fadkhuli fi ibadah. Masuk di gelap di hamba-hamba aku di pangkat kita masing-masing. Ya Allah. Masuk di pangkatnya enggak mau sekarang. Lah kalau muridnya ulama biasa aja. Wah, muridnya ulama ini ada di mana-mana. Makanya murid ulama yang di sini biasa aja kalau kiai salat gitu. Kalau yang lain yang mau langsung lompat ke sana. Begitu manjing waktu langsung azan, langsung qomat. Akhirnya wal jamaahnya enggak komanan so. Salat kalau kiai dulu wal jamaahnya terakhir nah. Salat zuhur ya setengah dua, bukan setengah 12. Karena nunggu jamaahnya yang masih di sawah masih ngaji robana. Ya robana. Kalau enggak datang-datang ya tombo hati. Wong pekel nambane atine dhewe. Lha ini masuk di fadkhuli fi ibadinya ulama kelas muridnya ulama. Nah kalau enggak mau datang-datang kiainya capek ya diuruki anjangan jangan datang. Lu kan gitu. Terus sampai situ sholat Allahu Akbar. Hey. Allah berkabir walhamdulillah. Tapi kan kita sholatnya di Pasuruan di Indo. Nih sayang kita pakai masjid sini itu pemancar lokal, pemancar aslinya di sana. Lah karena pemancar lokal sinyalnya kadang hilang. Lawai kemau. Kedatangan hujan sinyalnya hilang. Ya Allah, kabahku hutanan. Lu sinyalnya hilang, lihat ruko bolong aja sinyalnya hilang. Allahu Akbar, rukoe bolong. Ana ting-ting bakso. Ya karena bocor semua kepalanya muridnya ulama yang di sini jadi masuk di kalangan muridnya ulama sini, kepalanya bocor, kupingnya bocor denger apa-apa. Akhirnya kalau habis salat ditambal, cara nambalnya pakai di zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Ini muridnya ulama. Nah yang enggak mau masuk fadkhuli fi ibadi pengin langsung masuk di muridnya Rasulullah langsung komplain loh. Zikir kok gedek-gedek begitu? Sementara sahabat kalau zikir di diem. Lah sahabat itu murid Rasulullah diem begini hatinya usul kepada Allah. Nah sampean pangkat muridnya ulama jadi diem gini ya tidur sampean doa zamannya gitu. Makanya terus di Jawa itu mana sampai tabai ditarik-tarik krok gitu. Wah, ini pembelajaran yang luar biasa. Loh, makanya orangnya biasa aja puasa sama aja puasa sana puasa sini. Tapi kalau puasa sini, kalau keluar rumah kan banyak sekali yang menggoda. Di Arab sana keluar rumah lihat padang pasir. Nah kalau di sini keluar rumah lihat jambu. Lihat blimbing. Makanya sama kiai daripada kamu melek gak khusyuk tidur aja. Maka terus didalili naumu so imin iba. Tidurnya orang puasa itu iba. ibadah. Akhirnya santri kalau puasa senengannya tidur aja. Akhirnya kiainya sepi, beli apa ke pasar beli mercon. Maka akhirnya di Indonesia kalau bulan puasa dar dor. Maka kalau Ramadan banyak mercon, enggak usah ditangkap, karena di Indonesia mercon adalah perangkap ahli sunnah wal jamaah. Ini beda, ini ulama Indonesia. Haji, apa haji langsung ke Mekah? Ya enggak kalau ulama Indonesia. Makanya ulama Indonesia ngantrinya 25 tahun. Makanya nempelkan gambar Masjidil Haram. Untuk apa? Tombol lego. Lah kalau sudah daftar baru kemudian haji palsu, di mana? Alun-alun Pasuruan pakai kain ihram beneran. Niatnya labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplek. Lah itu mana sih, Kak? Lah ini cara Indonesia. Sama dengan muridnya ulama tidak ketemu langsung Rasulullah, maka fadkhuli fi ibadi mengajarkan bagaimana kenal Rasulullah. Lah enggak pernah ketemu Rasulullah ya enggak bisa. Nih sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah, ya gitu. Tapi kalau muridnya ulama ya enggak ketemu, maka dibikin acara maulid Nabi biar hatinya tergugah cinta Rasul. Habis itu diajari caranya orang Jawa, orang Indonesia. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah, dina jenen dolas mulut. Doh itu wong desa. Ini caranya ulama di zaman Rasul enggak ketemu model begini. Makanya siratal mustaqim, siratal ladinanya beda, barangnya sama, selawatannya sama. Tapi kalau yang santri ya gaya dikit, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Allah, marhaban. Ini santri sing seneng simtu duror. Wassalamun samirun kullahi ni'ata jandar sallallahu Muhammad marhaman sallallahu alaihi wasallam Muhammad marhaban sallallahu alaihi marhaban. Ini santri muda, santri tua ya. Halo ya Nabi, hai salam alaika ya Rasul, hai salam. Santri tua, napasnya wis pedot. Nah yang seneng izhari ya, tambah suwe tuh. Tanakol atawa sulang tawa cintai rampung-rampung. Nah itu di muridnya ulama, fadkhuli fi ibadi, dengan pangkat muridnya ulama diajarkan seperti itu. Namun Rasul gak ada. Gitu loh, yang seneng ibu-ibu, seneng ada dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alik dereng dereng, ya Rafi Aisyah Adfadah ya Ji. Ya Uhailal Jud, duhai senangnya. Loh ini murid ulama si seneng India. Ya Rasulullah salamun alaih. Al-Fatiha ya jiratal alami ya wailal ju jiratal alami sunghi humat Raitum hiho India lho itu ya. Sing Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi anjani wal adabataya jirata ya uhailal juh eselilin macece ini bener-bener nyantol karena ini mengakui pangkat muridnya Allah Allah maksudnya fadkhuli fi ibadini dati sing Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Anglia numpak tidak ada kalau tidak ada di muridnya ulah begitu yang tidak mengerti pangkat muridnya ulama enggak mau yang begitu langsung ngelompat ke sana ngerti sholawat enggak ngerti sholawat sholawatan lu makanya kita ini kadang ya walaupun enggak ngerti tapi karena sudah terlanjur mahabbah seneng ya apapun kita ikut kayak sholawatnya Habib Syekh. Orang Jawa sebagian enggak ngerti itu sholawat model baru kayak Yaman. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ya Hanana bi Muhammad. Lumina Allah. Kok ya Hanana. Itu yang paling susah nirukan kok-koknya itu. Kalau depannya bagusan saya. Ayo taruhan bagusan. Tapi pas kok-koknya itu yang susah. Lah itu makanya karena sudah diajari muridnya ulama dengan gaya ulama, walaupun enggak ngerti tapi seneng. Akhirnya kalau ada selawatan walaupun enggak paham, ikut datang ke alun-alun bawa bendera ya bendera bawa ora ketiro slang yo. Munggah ketiro Iwan Fals yo mung. Munggah. Lah makanya yang tidak mau mengikuti fadkhuli fi ibadi komplain, apa itu selawatan kok begitu? Berlebihan itu. Hulu, musyrik. Nah, ini kan yang muncul. Kenapa? Karena enggak ngerti ini pangkat muridnya ulama. Itu berlebihan, musyrik. Masa sama Rasulullah anta Samsun anta Badrun. Loh kalau orang ngerti mahabbah, ngerti cinta, bagi orang yang enggak ketemu Rasulullah enggak masalah, ngerti. Kalau yang enggak ngerti langsung hulu musyrik, masa Rasulullah anta Samsun anta Badrun. Loh tapi kita kan terbiasa, kalau cinta ya berlebihan bahasanya. Dek, wajahmu seperti purnama. Ya kan biasa aja. Wong cinta kok joget biasa aja. Ketemu pacar dari jauh, yes, gitu kan. Loh makanya kalau muridnya ulama, kalau selawatan ya iya nana joget biasa aja. Nah yang ini tetap ngotot secara fikih musyrik. Loh lo cok, kalimat mahabbah kok kamu lihat dengan bahasa fikih ya enggak gato. Ini orang sudah mahabbah karena jari selawat selawatan. Loh bahasa cinta dari dulu itu ya aneh kan itu apa itu anta Samsun anta Badrun ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana musyrik itu. Loh kalau bahasa itu kamu hukumi musyrik, bahasa cinta yang ini lebih musyrik deh. Sehari aku gak bertemu denganmu mati aku. Loh itu kalau bahasa fikih ya musyrik, masa gak ketemu sehari mati. Yang bikin mati Allah bukan dia. Loh, ribet. Bahasa cinta jangan dibahas. Tahun 80-an ada bahasa cinta gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Lah itu kalau dibahas ya ribut, masuk kepalamu segede itu masuk ke rahim ibu. Duh. Ini bahasa mahabbah. Roma Irama kehilangan cintanya, bahasa cintanya aneh. Bahasa cintanya ku tahu rumus dunia. Itu nih dibahasnya ribut, masa kamu ngerti rumusnya dunia? Emang kamu Allah? Cinta itu berlebihan, pacar hilang itu gak mau nanya, langsung tanya Allah. Gak mau SMS, pacar hilang aja langsung komplain sama Allah. Karena cinta, seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Ajar hilang nanya Allah. Lah ini loh makanya jangan heran kalimat cinta itu begitu. Lah jangan dilihat secara fikih. Itu bahasa mahabbah, Quran sama Quran aja kalau enggak dikasih ilmu konslet. Yang satu kalau kau sama tiba Allah visit tadi ayamin, yang satu ida arata syai'an yaqula lahu kun. Iso konslet lu itu nek ra dipahami. Quran sama fikih. Misalnya Quran sama fikih latal bisul haqqo fil batil. Lah kok iso kok ida fikih Imam Syafi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Quran karo tasawuf konslet. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ngerti-ngerti hikam dibuka ngangge min alamatil ihtimati alal amal nuqsanur raja ya inda wujudi zalal. Makanya bahasa cinta itu memang aneh. Rabi'ah al-Adawiyah begitu jatuh cinta sama Allah mengubah laku puisi. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku enggak butuh, berikan sama kekak musuh-musuhmu aja. Kalau ada nikmat buatku di akhirat saya juga enggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengin surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Late. Ini bahasa mahabbah. Makanya yang mampu menggambarkan bahasa cinta yang paling bagus itu Ibnu Katsir. Dalam kitabnya Qishatul Anbiya itu gambarno bahasa cinta itu memang aneh. Burung emprit. Orang Madura bilangnya burung gedhi. Burung gedhi. Burung pipit, burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Emprit itu dengan pedenya dek emprit. Apa mas emprit? I love you. Lah emprit perempuan langsung komplain pret. Begitu emprit perempuan komplain pret, ya emprit laki-laki langsung berdiri di atas singgasana Nabi Sulaiman. Emprit, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan kerajaan ini, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung emprit yang segede ini mau menghancurkan kerajaan Nabi Sulaiman karena cinta. Lah Nabi Sulaiman yang dengar gitu ya enak jawabnya, walapret lambemu. Lampret itu ya pede dia jawab, ya Sulaiman jangan begitulah. Mengertilah, aku kecil gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus ngerti ya Sulaiman, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah itu bahasa mahabbah. Makanya orang gak ngerti. Sekarang protes, itu musyrik, itu bid'ah, itu hulu berlebihan. Dia tidak mau masuk ke kalangan di mana dia ada menjadi bagian dari muridnya ulama. Langsung pengin Rasulullah yo konslet kang mulo fadhuli fi ibadi lagi wadhuli jannati lurutane kan udah enak itu sebenarnya. Lah itulah makanya Jawahirul Maani orangnya tenang. Nabe ala ala. Loh makanya Gus Dur ini seorang ahli syair yang luar biasa, bikin solawatan lagunya tetap dangdut kok. Astaghfirullah Rabbal, langsung nyantol. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafiyah wa wafiqni amalan sholihah. Itu kan lagu dangdut. Dalailah yang nyanyi, grupnya Awara. Ini kan Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi pilih kasih tak pandang sayang. Itu kan itu lagunya yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Maka lagunya bagus wong yang ngarang kiai. gak kayak lagu sekarang sekarang wong kocluk dimana dimana dimana ini ada lagu nanya nanti Ayu Ting Ting bojone hilang ra krasa. Gak ada lagu juga orang Pasuruan kul. Gak ada suaranya bokong dok. Lagunya Inul. Sampai kiai sa Indonesia komplain goyang setan ini, goyang iblis itu. Tapi ya gak apa-apa cuman Gus Dur gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim, Gus bawa itu Gus Dur itu ke Cirebon. Tanya maunya apa, goyang gitu kok gak apa-apa. Diadili depan Kiai, Gus Anda mengatakan goyang Inul gak apa-apa gimana Gus? Itu kalau sudah goyang pantatnya kiwa tengen gitu ngeplek katoknya itu penuh syahwat Gus, kok gak apa-apa bagaimana penjenengan ini? Jawabnya Gus Dur, lo apa penjenengan lupa nih saya sudah gak lihat. Ini keindahan ini mau dihapus semua oleh orang-orang yang lupa pangkatnya sebagai murid ulama. Lama langsung pengen melompat jadi muridnya kanjeng Nabi ribut ini loh. Makanya kita ini masya Allah alhamdulillah duwe murabi-murabi duwe guru-guru yang tetap mengajarkan kita sesuai dengan pangkat dan kedudukan kita di hadapan Rasulullah di hadapan Allah pangkate wong kesuruan dengan gitu lah itu namanya ahli sunnah wal jamaah amma ba'du. Jadi baru mukadimah ya. Ini baru pemanasan, belum mulai. Lu campir lagi. Ya Allah jam 10 tuh. Lah orang baru, kita ini kan baru mukadimah, baru pemanasan, keringet aja baru keluar. Lekin apa ini penting untuk saya jelaskan karena rumusnya itu ada. Jadi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ada. Nah itu yang ditempuh oleh para ulama-ulama tariqah, para ulama-ulama tasawuf. Untuk apa? Mengajarkan kita sesuai dengan pangkat dan kedudukan kedudukannya. Sekarang kenapa? Ini banyak orang mulai lupa. Kenapa? Ini milenial. Ini zaman no. Ini zaman baru. Itu makanya pelajaran ulama ini sangat berharga karena ini kita ketemu zaman baru. 20 tahun yang lalu kita enggak ketemu zaman seperti ini. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita pengen lihat binatang Afrika itu kita nunggu flora dan fauna. Tunggu kita loh, baca koran aja nunggu korannya Pak Lurah. Seminggu setelah dibaca beritanya udah KO semua. Loh gitu, dulu kan begitu kita. Kita kalau malam-malam lihat rembulan betapa indahnya, maka muncul lahir lagu syair dan rembu rembulan, merayu pacar menggunakan cerita rembu rembulan. Dek, aku tahu engkau di sana, aku di sini, terpisah jarak dan waktu. Aku tahu kau rindu aku juga merindukanmu. Walaupun jarak kita berbeda, tapi aku yakin malam hari ini kita berteduh di bawah rembulan yang sama. Wah, tulis panjang kirim ke pos. Liburin Pak Pos pakai kertas pink, baunya wangi. Saya sering dapat soalnya dulu begitu. Loh, terus setelah itu kita nunggu balasan. Itu sakit sekali kalau nggak datang. Ya Allah, kok gak teko-teko yo balasannya yo. Sampai rindu itu menyakitkan, rindu itu menggigil, sampai gemeter, sampai lihat cagak seperti lihat wajahnya kan rindu gitu. Apakah generasi sekarang mengalami itu? Enggak. Kalau rindu tinggal foto cepret gitu bermencep gitu. Terus dikirim bawahnya ditulis mah mah mah mah itu kan. Itu anak milenial. Enggak ada lagi rayuan dek wajahmu seperti purnama. Enggak ketemu. Rayuannya aneh. Orang milenial ini sekarang. Rayuannya aneh, Dek. Apa, Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu? Udah. Ini orang milenial, serba cepat. Bahkan belajar agama pun sudah tidak pakai guru, langsung bisa buka handphone ini langsung. Tinggal cari di situ, cari dunia ya di situ, cari jalan akhirat ya di situ. Kita tinggal lihat ini, nggak perlu lama-lama. Kita pengen lihat orang Afrika, tulis aja bokong Afrika keluar. Sampai kalau nggak percaya coba diketik tengu Afrika, kinjeng kawin, metu kok itu. Itu dunia itu sekarang di sini. Nah ini dunia milenial ini. Lo makanya banyak sekali orang belajar agama langsung dari sini, tinggal diketik gitu, dasar-dasar sholat, cara wudhu. Sekarang itu lah, makanya kadang sekarang orang lupa dulu kita ngaji di depan kiai, jadi tetap duduk begini. Lah sekarang ngaji di WC bisa sambil download, makanya sekarang orang ngaji tanpa guru, ilmunya dapat, akhlaknya hilang. Itu yang terjadi. Itu terjadi di zaman milenial. Dulu pengen belajar masak gulai kepala ikan gitu, tanya ahlinya. Sekarang lihat YouTube tutorial masak gulai, cara berkerudung miring ada di situ, cara menjahit rok komprang itu lu ada di situ semua, cara melipat softtek ada di situ. Oh, saya punya anak saya kadang pengen tahu, lu apa tuh cara melipat softtek? Apa? Oh, sketal, iya bapak bisa head gitu. Kan mana adalah ini dunia yang semakin cepat seperti ini beriring juga dengan apa cara pembelajaran agama yang bisa langsung dari sumber kayaknya sumber batal itu sebenarnya adalah Google. Hasilnya apa? Punya ilmunya enggak punya akhlaknya, padahal Islam itu yang diutamakan akhlak li utami makarimal akhlak lah. Mula saat ini jangan heran orang ngaco gini, ngerti dikit bid'ah, ngerti dikit musyrik. Ini apa itu, kenapa? Karena orang enggak punya guru lah. Sekarang wong segitu banyak enggak punya guru, enggak punya mong-mongan, enggak punya pembimbing. Rusuhnya kayak apa? Hampir 90, hampir 80% orang Indonesia dibimbing Google. Coba ayo. Yang bikin Yahudi gimana? Gak tambah ngeyel loh. Yahudi itu berhenti rusaknya juga karena ngeyel. Sekarang umat kita jadi ngeyel gitu karena langsung dibimbing Google. Gak ada dibimbing kiai. Iya, kalau yang di Google itu kiainya beneran, ada kalau kiainya palsu. Karena sekarang banyak kiai palsu, kalau ngaji cuma dari laptop, begitu listriknya mati gak bisa ngaji. Banyak. Nah orang kota dengan kesibukan seperti itu biasanya langsung dari Google. Nah cari yang praktis-praktis saja. So habis sholat kok dikir, gak praktis, milih yang ini. Tarweh, wah kok ke 20 kelamaan, ngambil 8. Akhirnya alok-alok yang 20. Ulopo tarwe 20, yang bener 8. Nah yang 20 bales, ya tahu saya. Nah dalilnya apa kamu pakai 20? Ya gak ngerti. Lah kok sok tarwe kok 20? Ya kan bagi saya 20 lebih aman daripada 8. Lah kok bisa lebih aman? Ya 20 aman loh mas. Kalau nanti di akhirat yang bener 8 kan saya masih punya sisa 12. Nah kalau di akhirat yang bener 20, yang kurang 12 cari di mana? Gitu. Makanya sampai kalau di sekitar Solo itu ada yang ribut. Orang mati kok ditalkin, gak nyampe. Memang kamu ngerti nyampe? Ya gak nyampe. Ya kita yang nalkin aja gak ngerti nyampe apa enggak. Lah yang ngerti siapa? Ya yang mati itu. Nah kamu kalau pengen ngerti, mati ya. Akhirnya ribut. Bisa, ini gak tahu lah di daerah lain. Makanya sekarang olo-olo apa-apa salah. Tapi bejo kita ini belajar agama ikut pada sumber yang benar. Tapi yang uslet gitu kan gitu. Jadilah makanya kita alhamdulillah kita belajar agama duwe guru, punya momongan sehingga ngumpul kayak begini. Sesuk bisa ikut rombong rombongan, namanya rombongan ya wis lah, di belakang sendiri juga enggak apa-apa. Paling nanti ketemu Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Oh ini sahabatku. Nah yang dari sini ya, ya Rasulullah, salamun alaikum. Eh rombongan dari mana? Dari Jawa ya Rasul. Lagu apa itu? Dangdut. Mendingan gitu. Pengantin baru. Gitu. Nah ini Indonesia kita ini. Nah ini diajarkan. Bagaimana kita fatuhi fi ibadi ketemu siratal mustaqim pakai siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu indah inilah. Makanya khol kayak gini. Jadi khol ini menghasilkan orang yang mengerti pangkat pangkatnya. Yang ketiga, hasil khol itu apa sebenarnya? Hasil khol itu ya senang kepada daerah di mana kuburan guru kita ada. Sampean wong ado-ado kenapa di sini? Karena di sini bersemayam apa jenazah kuburnya Syekh Jauhari Umar Syahrul sini. Walaupun zaman orang Sunda suruh ngebom Pasuruan ya enggak berani, wong ada makamnya Syekh Jauhari Umar. Yang ziarah ke Demak enggak suruh ngebom Demak, enggak berani, ada makamnya Sunan Kalijogo. Loh ini lama-lama kalau setiap tempat ada daerah yang kita kunjungi sebagai daerah fazuruha dari yang dikatakan Rasulullah, orang akan cinta dengan daerah yang berbeda beda. Loh makanya orang-orang seperti ini pasti mempunyai keyakinan hubbul wathon minal iman. Enggak usah diajari, pasti cinta tanah air. Makanya TNI Polri intel siapa aja, kalau lihat orang begini bersyukurlah, enggak usah dilihat ini kira-kira teroris. Enggak mungkin. Makanya negara harus membantu secara bersama-sama agar kegiatan seperti ini terus terselenggara. Fasilitasi pesantren yang seperti ini, masjidnya belum jadi, bantu. Jalan ke kampung ini jelek, bantu loh. Kalau kayak gini-gini gak dibantu, yang lain jadi teroris. Nah, kayak gini lah yang membendung terorisme itu. Bantu gitu kan. Kalau kiainya bajunya jelek, bantu yang bagus. Tapi kadang ya kiai-kiai suka baju jelek. Paling baju jelek itu dipakainya enak karena udah lama. Bersih seperti istri ya. Istri kalau udah lama jelek-jelek itu enak. Lah ini makanya. Lah ini makanya kalau kemudian yang lain sekarang belajar ke Indonesia, jangan heran karena di sini mampu menunjukkan Islam rahmatan lil amin. Gak keras, gak apa, biasa jam segini masih cekikik gini indah. Itu hanya terjadi di Indonesia. Afghanistan mulutan dibom, Suriah orang ngaji dibom, Syekh Ramadan Al-Buti di dalam masjid dibom. Nah di sini indah kayak gini. Makanya di sini jangan sok-sokan kadang itu ulang yang aneh-aneh. Pemerintah sedang mengkriminalisasi ulama. Ulama yang mana yang dikriminalisasi? Emang ulamanya kriminal itu yang dikriminalisasi itu? Sampean pengen bukti bahwa pemerintah ini gak kriminalisasi ulama? Buktinya jelas. Saya yang tampang kriminal aja disuruh ngaji di istana. Itu berarti memang tidak kriminalisasi. Lebih gitu. Ini kan orang bikin isu aneh-aneh. Negara sedang melakukan kriminalisasi. Memang ulamanya kriminal. Mukuli orang kok udah disebut kriminal kok gak mau. Orang dipukuli kayak gitu. Terus mulutnya. Ini kan memang orang-orang kriminal. Kalau anu ya lari gitu aja tinggal kan. Ini kan gak kuat. Ya itulah Indonesia. Makanya senang tadi itu ada pengajian sebelumnya menyanyikan Indonesia Raya. Inilah titipan Allah untuk kita. Namanya bangsa dan negara Indonesia. Yang bikin siapa? Para wali dulu itu. Indonesia itu jadi seperti ini karena dibikin para wali. Dulu sebelum kita ini sudah ada bangsanya. Bangsa Majapahit, bangsa Singosari, lengkap. Kita bangsa yang kuat dulu sebelum Islam datang. Buktinya apa? Ya buktinya sederhana kok. Kalau kita bangsa yang kuat, Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik dari namanya gitar, terbuat kayu dan tali, tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kita bangsa kuat dari dulu. Gus Dur sakit stroke 8 kali gak mati, orang stres semua kok iso ya ono wong stroke 8 kali gak mati. Peneliti dari Inggris dan dari Cina datang ke sini. Akhirnya lebih heran lagi, di Indonesia ada pengobatan yang aneh yang di dunia enggak ditemukan. Apa? Pengobatan anyang-anyangan. Lah wong burungnya yang anyang-anyangan kok jempolnya yang diikat iku nek kae Indonesia mosok ada. Itu namanya pengobatan bluetooth itu ya itu. Lu seluruh dunia aja heran lihat Indonesia kok bisa makan gadung. Lu wong Indonesia kok bisa makan gadung itu santunya itu kumun. Gadung itu makanan ekstrim, jangankan manusia, gendruwo mendem mangan gadung. Lu dalam ceritanya Pondok Lirboyo kan ada. Mbah mana Mbah Abdul Karim itu puasa ngerowot 56 tahun makan uwi, ngerti uwi kan? Nah makan uwi itu tengah wengi ternyata setelah 56 tahun uwinya hilang. Ternyata apa? Dicolong gendruwo sama Mbah mana diganti gadung. Akhirnya gadungnya dicolong gendruwo tengah wengi Pondok Lirboyo niku ambruk, ambruk sedoyo, ambruk semua. Kenapa? Gendruwonya mabuk. Sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak. Kasih minum minyak jarak sembuh. Akhirnya punya tugas nyenggot. Makanya di Lirboyo dulu kalau tengah malam ada kriyat-kriyut ngisi jeding itu gendruwo sebenarnya. Yang sekarang gendruwo itu pensiun bertempat di pohon sawo depan masjid yang lama. Itu gendruwo nih Mbah Manap itu. Nah sekarang pensiun, wong Lirboyo sudah punya sanyo. Lu bangsa kita ini diteliti orang, gadung kok bisa dimakan. Satu-satunya bangsa yang punya pengobatan sakit mata nganggo kencing iku Indonesia dok. Suruh Indonesia. Satu-satunya negara yang punya pengobatan alternatif paling kuat untuk menyembuhkan luka itu orang Jawa di Indonesia. Wis ngerti ujung kukune iki cantengen penuh nanah, encepno silite-pite itu Indonesia. Nah kalau pengobatan itu tetap ada, pabrik-pabrik besar bangkrut. Orang Indonesia gak bisa stres aja pusing dia. Kok Indonesia orang iso stres ini kenapa ya? Padahal di seluruh dunia sekarang yang paling laku itu obat stres. Oh ternyata orang Indonesia gak stres-stres karena bisa ngisep nikotin secara langsung, bisa rokokan. Karena tembakau pada dasarnya adalah obat jantung dan paru-paru. Wong nek ngerokok jantung dan paru-parunya stabil, jadi gak gampang stres. Lah iya makanya. Terus kalau obat stres mau masuk ke sini, ya menggunakan proyek-proyek besar. Bagaimana orang Indonesia ini gak ngerokok? Nggak ngerokok, maka yang pertama dibiayai bikin anti rokok, rokok haram. Nah yang kedua disuruh cari tekek. Kenapa? Karena tekek binatang yang anti tembakau. Tokek dikelumpuhkan, nanti sari sel inti yang anti tembakau niku diambil untuk diinjeksi kepada anak manusia. Lah anak manusia yang kena serum anti tembakaunya tekek, otomatis dia anti tembakau, terus nggak ngerokok. Akhirnya Indonesia bebas rokok. Yang untung siapa? Ya penjual obat stres. Tapi kiai tahu itu, makanya kiai enak. Kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, makro. Kenapa kamu kok ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Loh, makanya kiai itu kadang bikin keputusan-keputusan hukum itu kadang seperti gak lazim. Itu loh ulama. Ini bangsa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, wong sarane stres mikir. Orang Arab kalau bilang nasi itu rus, orang Inggris rice. Oh, Jawa yo sik nek isine sawah pa pari, nek wis dipanen jenenge gabah, wite jenenge damen, nek wis digiling jenenge beras, sisane jenenge dedeg. Lungke nek gilingane cuwil-cuwil menir. Di buntel kodong, lontong, buntel janur, kupat, lonjong titik lepat ora dibuntel sego gondol cecek siji upo dublek-ublek bubur silite kosong intip ora kepangan garing karak ngewe. Itu hanya kita yang punya kebanggaan bahasa yang berbeda beda, tapi ini bahasa Indonesia memang bahasa baru mudah karena tahun 28, makanya bahasa Jawa dituk no, bahasa Indonesia dituk no, bahasa Jawa mati kunduran truk ini tidak bisa sudah kelusupen tidak bisa sudah pecirit itu tidak bisa sudah. Nah ini bangsa kita, makanya jangan heran tahun 1300 bangsa ini mampu menaklukkan Mongolia. Bukan main-main, teman. Bangsa ini menaklukkan Mongolia, negara penakluk Arab, negara penakluk Eropa takluk dari Indonesia. Oleh siapa? Ya oleh Singasari. Loh, makanya kita ini jangan malu jadi bangsa Indonesia. Kita bangsa besar. Loh, sekarang banyak yang malu. Duwe apa? Duwe jambu gede-gede, jambu Bangkok. Duwe pitik gede-gede, pitik Bangkok. Punya kunci bisa belok kiri kanan, kunci Inggris. Sing asli kene karek gula Jawa. Dan kita dibikin enggak pede dengan menjadi bangsa ini. Apa-apa dielek-elek. Punya tahlil elek, punya bendera merah putih jelek diganti bendera apa? Padahal dulu kita ini masya Allah. Makanya umat apa para wali itu ketika datang gimana cara memasukkan Islam ke negeri yang seperti ini? Raja hamba kawula Gusti enggak mungkin dilebur. Maka cara pertama memasukkan hidup bersama saling bertanggung jawab dimasukkan kalimat musyarakah. Maka muncul istilah masyarakat itu Islam. Nah, isine masyarakat enggak lagi raja, enggak lagi hamba, tapi ra'iyah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati. Nah, setelah ro'iyah, orang ro'iyah kalau ketemu membicarakan nasibnya wasyawirum fil amri jenenge musyawarah. Kalau musyawarah jangan menangan-nangan sendiri, tafasahu fil majalis fafsahu yafsahil, maka kedudukannya tidak makan majelis. Nah, kalau memilih pemimpin harus wasi'a kursi samawat, maka kedudukannya disebut kursiyun. Nah, yang kasih nama itu semua adalah para wali, maka ketika mampu membentuk daerah, daerahnya disebut wilayah. Wilayah lho, ini negara paling Islam ning donya ya Indonesia. Nah, itulah makanya Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Lah karena jasa melebur ini semua, maka Indonesia menjadi mutu manikam dunia, menjadi mutiara dunia, di mana puluhan bangsa sanggup dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ora ono dunyo Arab iki bangsane sitok, irunge padha, panganane padha, ning negarane akeh. Eropa itu banyak bang, apa satu bangsanya, negaranya banyak. Kita ini puluhan bangsa dadi sak negara. Makanya benderanya merah merah putih yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, Belanda gak mau bendera merah putih, maka kemudian kalau mengibarkan bendera merah putih tembak sama Belanda. Para wali, para ulama gak kalah akal, apa dikibarkan di atas rumah biar gak curiga, tiangnya dikasih tebu, tiang satunya dikasih padi, tiang satunya dikasih kelapa, tiang satunya dikasih pisang. Belanda masih curiga, datang besoknya bawa tumpeng sama ingkung ayam. Oh, cuma mau makan orang ini. Nah, mereka lupa begitu makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya mengering, kelapanya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan para ulama. Makanya jangan salah ketika ditambahi biru, disobek sama santri di Hotel Yamato, terjadilah peristiwa perang 10 November. Akhirnya apa? Ratusan ribu nyawa melayang karena mempertahankan merah putih. Jadi 45 merah putih minta darah, mintanya nyawa. Lah sekarang merah putih cuma minta tangan gini aja, alasannya banyak. yang musyrik, yang bid'ah ini mesti pas zaman perang Pak Buyute bantar dadu. Ini Indonesia, makanya tadi Indonesia, wa Allah, kita ini miliki ini, yang bangun bangsa ini daerahnya namanya wilayah, berarti yang bangun para wali lah. Kita sama para wali ditinggali Islam, ditinggali wilayah Islam kita pertahankan sampai mati, NKRI harga mati. Jadi aku nih pengen roh, kenapa apa yang harga mati Islam? Oh iya itu sedikit biar rasa diomong no, tapi orang-orang ini nggak ngerti. Ya inilah kita ini alhamdulillah ikut rumusnya para ulama mau khol mau kayak gini. Ini saja ini tak terus melanjutkan subuh. Tapi ya wis lah sesuk meneh ya, anggap aja ini mukadimah awal kita ketemu dengan seluruh jamaah Jawahirul Maani. So kapan tak terus nomane ngaji khol iki lagi mukadimah jadi. Ya tak terus sesuk mbok nek gelem neng ora ya wis. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah di Jawahirul Maani dan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Irmaghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyina min ladunka nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.